Serade Yakobus. Yakobus bab setong. Tantaretan o mate Allah sadejena se acar pencar satunya. Salam dari kaule Yakobus abdina Allah ben abdina Guste Isa Almasih. Tantaretan mon sampian ngalami acem-acem coba. Sampian kudu arasa untung sabab sampian oning jok mun sampian pakun parcajo ka pangeran ebek to ngalami coba. Kauntungan sampian engki panika. Sampian detik kuat Athena. Jaga sopaje kakuatena Athena sampian genika atambe terus. Kantos sampian sampurna uku. Bentak kakorangan ede lempar karapona pak asaos. Mun bede antarana sampian setak bijaksana. Nyoon ka Allah. Tanto orang genika sareng ala eparingi kabijaksanaan genika. Sabab kasade jena orang. Ala aparing kalaben lampek sareng beles aseh. Nanging orang senyoon kotu parcaje. Tak kenging mang-mang. Sabab orang semang-mang padeh sareng ombe etase. Se etongo angin san kasanagi. Orang sekat digenika tak tep-tep pekerana. Tak bisa mutose papon apa edelem sate jena lalakona. Jadi, orang geni kata usah juga ngarep nare maah papon apa dari Allah. Orang Kristen semisken kotu perak manabi epatengki sarang Allah. Ben orang Kristen sesoki kotu perak juga manabi eka bebe agi sarang Allah. Sebab orang sesoki bekal musna'ah akati kembengerbe. Ebek to areh ngoncar ben panas ngeltak. Rebe geni kapas elop kantos kembengaronto ben elang kabegusana. Sapanika jugen orang sesogi. Bekal ancora ebek to ajelenagi usahana. Pocur ongku orang sekuat edelem ngadepi coba. Sabab saampona ahasel nanggung coba genika. Orang genika bekal narema aopana. Engki panika odi se ejonjiaki ala kapasera asaos setaresna kasalerana. Manabi orang ekude coba sekadige panika tak enging pas ngucak. Arya kudeen dari ala. Sabab ala tak ekening kude sareng kejahatan. Jugen tak akude pasera asaos. Nanging orang tak kude manabi tanorok sareng tagiur sareng pangaterona tibi. Sejahat. Saampona genika, manabi pangatero sejahat genika etoroti, laju dedi dusa. Dining dusa, manabi ampon mateng, laju madeteng pate. Jok sampe sampian ekening tepo, tantaretan sekakase. Saniap papareng sesae sarang satu jene persen sesampurna. Asalah dari swarga. Etoronaki sarang Allah. Senyipta aki sade jena setera elangi. Salerana genika Allah seta aube sareng tak ngube madeteng papeteng. Pona apa asaos. Kalaben karsana tibi Allah kalaben debuna. Madeti sampian sareng kaule sade je terapot terana. Sopaje sampian sareng kaule kengingah kenengan sepaling sae. Yantarana sade jena makhluk ciptaana. Kae mudi panikah. Tantaretan sekakaseh, saniap orang kotu cepet miarsah, namung tak gencang acaca sareng tak cepet pegel. Orang sepegel tak bisa ala kosae sema seneng panggeliana ala. Deti buang satuje kebiasaan sekotor sareng jahat. Taremah kalaben andep asor satuje nah debuna ala seetamen edelem Athena sampian. Sabab debuna Allah genika agenduk kakuaden kaangkui masalamet sampian. Lakoni sadoje seedebu agi Allah. Beni namung miharsa agi maloloh. Sabab manabi sapanika sampian nipo salerana tibi. Orang semiharsa debuna Allah. Tapi tak ajelen agi debu gepanika. Padeh sareng orang seningalemu wana tibi. Sesa bendere edelem kaca. Saamponani teniro bena epaguangku. Orang kepanika laju ontur. Terus lepah katiponapa ro bena kepanika. Hokoma Allah sampurna. sareng agenduk kakuwaden kaangkui mamardika manusa. Ben oreng seajer sareng agetiagi kalaben kuongku sareng ajelenagi kom hokom kepanika. Beni namung mirengagi saos laju malopah. Oreng kepanika bekal eberkadena sareng ala edelem sade jenah lalakona. Manabi beda oreng seapang rasa taat ka agemana. Tapi tak aja gecilena. Oreng genika nepo abe netibi. Bektena ka ala tadek kunana. Kata aden semurni ka agema minorot pamangkina ala ramah engki panika. Nolong nak kanak yatim sareng reng oreng randeh edelem kasosaana. Sarengan pole ajege sopaje abe nah tak kantosa erosak sareng dunya panika.